cinta na cenah bumi jeung langit saksina tapi bumi langit eta kene cinta na duka ka mana harita tikin janjina kuring sorangan tapi sangkes hirup barengan cinta na duka kersaha cinta diayung kaheman diuji ngelembar lintur hareng itu hari asli.